Apa sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan tersebut kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Bukhari. Afwan, diulangi. Membaca dengan pelan dan nah, khair insyaallah. Tapi ada yang mau menambahkan? Tafadhol. Abu Jundi. Pak Amir. Ini kisahnya. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tadi yang sudah sebutkan Pak Bukhari, dibaca dengan pelan, ya. Tidak terburu-buru, terus. Pak Asmuni. Monggo. Jadi Abu Ismail. Entah. Kisahnya bagaimana? Kisahnya. Apa yang terjadi ketika itu? Pak Anggun. Enak. Abu Uqbah. Abu Luqman. Abu Ali. Baik, ahsanta. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membimbing rasulnya untuk tidak tergesa-gesa, pelan. Nah. Ini karena kekhawatiran pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini ayat yang baru, khawatir lupa, ya, karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lupa, ya, resikonya apa? Hilang ilmu. Ini perasaan ketika itu pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan akan mengumpulkan pada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian akan memfasihkan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga akan memberikan penjelasan terhadap wahyu tersebut. Ya. Baik, barakallahu fikum. Al-ajilah. Ma mana al-ajilah? Pak Jarwo. Bu Salma. Al-ajilah. Kenapa? Kalla bal tuhibbun al-ajilah. Pada ayat yang ke 20. Tadi ada kalimat la tuharik bihi. Apa tadi? Lisana kalita anjala bi. Kalau di sini sekarang ayatnya wa tadaruna bal kalla bal tuhibbuna al ajila. Mana al ajila di sini? Ayat yang ke 6. Ayat yang ke 20. Ingat maknanya? Ayo. Siapa? Abu Ali Wanusari. Al-ajilah. Mana al-ajilah? Nah. Abu Ibrahim Ahmad Al-Ajilah. Man Al-Ajilah? Dilihat ayatnya, silakan. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah, disesuaikan dengan setelahnya wa tadharuna al-akhirah. Ini ayat menceritakan tentang dua kehidupan. Apa maknanya al-ajilah? Kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Terburu-buru, sama seperti Pak Jarwo, terburu-buru. Nah, al-ajilah. Amin. Kehidupan dunia. Nah, ini dari kata bermakna apa al-ajilah di sini? Kehidupan dunia. Ajil. Ada kata ajil, ada kata ajil. Kalau ajil apa maknanya? Mungkin antum pernah mendengar kalimat ajilan, ajilan atau ajilan. Bil ain wa bil hamzah. Ajilan atau ajilan. Yang disegerakan. Nah, al-ajilah bermakna sesuatu yang disegerakan, yakni kehidupan dunia. Nah, wallahu a'lam. Baik, kemudian kita lanjutkan. قال رحمه الله ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Yani kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara yang bisa mendorong seorang hamba, yad'u, mendorong agar hamba itu tergerak, na'am, dan mereka bersemangat, ila itharil akhirah, agar mereka mengedepankan kehidupan akhirat, bibayani hali ahliha, dengan menjelaskan keadaan penduduk akhirat, ya, wa tafawutihim fiha, dan perbedaan-perbedaan tingkatan yang ada pada mereka. Faqala fi jazail mu'thirina lil akhirah ala dunya. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan balasan terhadap orang-orang, yakni bagi hamba-hambanya yang mengedepankan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari tersebut nadhirah. Naam. Nadhirah. Dan ini adalah pembahasan yang dibahas pada ilmu tajwid, untuk kita memerhatikan bacaan perbedaan pada dua ayat ini. Naam. Antara huruf dha dengan huruf dha. Naam. Yang sampai keliru. Karena kalau kita membaca salah makhrajnya, salah sifatnya, akan berubah, ya, fatal. Naam. Karena antara makna nadhirah dengan nadhirah ini jelas perbedaan yang sangat jauh. Nah. Adapun yang pertama, kita membaca dengan huruf dhad. Nah, nadhirah. Ya. Ada yang mengatakan ketika membaca huruf dhad ini, salah satu tepian kita ditempelkan pada geraham atas kanan. Ada yang mengatakan kiri, ada yang mengatakan kedua-duanya. Nah, al-amru sahal, yakni mana yang lebih mudah maka kita mengucapkan dengannya. Namun yang lebih awla sebagaimana disebutkan bahwa kita membaca dengan kedua sisinya, nadhirah. Nah, jadi kedua tepi kita angkat dan kita tempelkan kepada gusi, nadhirah. Adapun nadhirah, maka makhrajnya kama ta'rifun fi tajwid, di depan, nadhirah. ini tidak ada penempelan tepi bagian kanan dan kiri ke geraham, tidak ada. Baik. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari tersebut nadhirah. Apa makna nadhirah? Hasanatun bahiyatun. Wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang indah. Hasanah. Bagus. Bahiyatun. Wajah yang elok. Ya. Dan sinonim-sinonimnya. Indah, elok, bagus. Dan seterusnya. Laha rawnakun. Rawnakun wa nur. Pada wajah tersebut memancarkan sinar dan cahaya. Ya, berseri-seri. Mimma hum fihi min na'imil qulub. Ya, di mana mereka ya mendapatkan na'imul qulub. Qalbu yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan ketentraman. Wa bahjatin nufus, dan juga kebahagiaan jiwa. Wa ladzatil arwah, dan juga lezatnya ruh-ruh mereka. Ini merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita lewati bahwa kehidupan di akhirat di jannah adalah kehidupan yang betul-betul seorang hamba menikmati ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Karena pada kehidupan di jannah tidak ada sama sekali kekurangan yang dirasakan oleh seorang hamba. Tidak ada rasa letih. Tidak ada rasa beban pikiran ya yang mengikutinya di belakang maupun di depan. Nah, semuanya mereka rasakan itu dengan perasaan yang tentram, lapang, bahagia, nyaman. Ruh yang betul-betul merasakan kenikmatan tersebut. Demikian pula jasad-jasad mereka, tidak ada perkara yang mereka alami, yang mereka rasakan berupa sakit, ya, berupa kekurangan pada jasad mereka dan seterusnya. Adapun di dunia, maka bagaimanapun seorang hamba itu mendapatkan sebuah kenikmatan, pasti padanya ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang. Dia mendapatkan harta, ya, ada sesuatu yang kurang padanya. Entah itu dia diliputi dengan perasaan gundah gulana, perasaan cemas, ya, ataukah perasaan letih, ya, kemudian capek dan seterusnya. Nah, dan seluruhnya, tanpa terkecuali, kenikmatan yang ada di dunia ini adalah kenikmatan yang sementara, ya, di mana seorang hamba tidak akan merasakan 100% bahwa itu adalah kenikmatan yang sempurna. Naam. Ila rabbiha nadhirah. Dan mereka melihat kepada Rabbnya. Ila rabbiha nadhirah. Dan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal ini telah disebutkan dalam Kutubul Aqidah, bahwa melihatnya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat, di jannah, ini telah tetap di dalam hadis-hadis yang sahih, di mana hadis-hadis tersebut telah mencapai derajat mutawatir, ya, di mana tidak mungkin adanya kedustaan padanya, dan tidak mungkin berita yang mutawatir ini ditolak, dicegah, dihalang-halangi. Di antara hadis tersebut adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim. Anna nasan qalu, bahwasanya manusia ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, wahai Rasul, apakah kelak kita pada hari kiamat akan melihat kepada Rabb kita? Nah, ini pertanyaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hal tudarruna fi ru'yati asy-syamsi wal qamar laisa dunaha sahabun. Naam. Hal tudarruna fi ru'yati asy-syamsi wal qamar laisa dunaha sahabun. Apakah kalian merasa berdesak-desakan, berhimpit-himpitan? Selang-selang gitu ya, selang itu. Fi ru'yati asy-syamsi wal qamar, ketika melihat matahari dan ketika melihat bulan. Naam. Laisa dunaha sahabun, di mana pada matahari dan bulan tersebut tidak ada penghalang berupa awan. Naam. Ma'ruf ya namanya matahari besar, ya. Kita di sini di Magelang, di Jogja juga bisa lihat. Naam. Taruhlah kita di sini menyaksikan matahari yang tidak ada apa, yang tidak ada awannya. Apakah kita berdesak-desakan padanya? Bareng-bareng melihat, misalkan satu kampung mujahidin melihat semua, nah, sangat lapang, sangat leluasa. Kita melihat dimanapun, ya, di jalan, di rumah kita, dengan leluasa bisa menyaksikan matahari ataukah bulan. Baik. Ini pertanyaan dari Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala akan kita lihat, ya, pada hari kiamat nantinya. Kemudian dengan pertanyaan tersebut para sahabat menjawab, qalu la. Nah, tentu tidak wahai Rasul. Ada matahari, ada bulan, tidak ada penghalang berupa awan atau kayak semisalnya, maka tidak mungkin berdesak-desakan. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas jawaban mereka, fa innakum tarawna rabbakum kadzalik, demikianlah kalian kelak, nah, akan menyaksikan Rabb kalian, akan melihat Rabb kalian kadzalik, demikian. Apa maksudnya demikian? Yani tidak ada penghalang, ya, dengan leluasa kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya hal ini membutuhkan iman. Nah, membutuhkan iman, ya. Dan ini adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan ini adalah kenikmatan yang terbesar yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Kemudian dalam Sahih Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannat jannatil jannata qala yaqulullahu ta'ala, turiduna shay'an azidukum fayaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar qala fayakshiful hijaba fama a'tu shay'an ahabbu ilaihim minan nadhari ila rabbihim wa hiya ziyadah thumma tala hadhihi al-ayah fil ladzina ahsanu husna wa ziyadah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila penduduk surga itu telah masuk pada tempatnya, ini di surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing pada tempatnya. Yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian ingin aku tambahkan kenikmatan yang lain, ya, adanya penambahan kenikmatan. Maka penduduk surga pun mereka terkaget dengan tawaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena mereka sudah mendapatkan jaminan kenikmatan yang sempurna. seluruh kenikmatan yang mereka inginkan, syahwat mereka yang ada, ya, keinginan-keinginan mereka yang mereka utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya telah dipenuhi. Nah, tidak ada yang kurang. Mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Alam tubayyid wujuhana?" Wahai Rabb, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Telah membersihkan kami. "Alam tudkhilnal jannata?" Dan bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? "Wa tunjina minan nar," dan telah Engkau selamatkan kami dari neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala fayakshiful hijab, Allah pun membuka tabirnya, memperlihatkan diri Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. "Fama a'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhari ila rabbihim," dan dari apa yang telah diberikan kepada mereka, tidak ada suatu pun yang lebih mereka cintai dibandingkan melihat kepada wajah Rabb mereka. Wahya ziyadah, dan itu adalah kenikmatan ziyadah, tambahan yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam surat Yunus ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang telah ahsanu, na'am, yang telah berbuat baik, na'am, al-husna, mereka mendapatkan kebaikan. Ini telah melakukan amalan-amalan salih di dunia, dan mereka mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa al-husna, na'am, kenikmatan-kenikmatan di surga, wa ziyadah, dan juga mereka mendapatkan ziyadah. Mana ziyadah? Hah? Apa berarti di sini ziyadah? Maksudnya yakni melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tafsir ayat yang ditafsirkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena na'am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menceritakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan berupa memperlihatkan diri Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Na'am. Wallahu a'lam. قال رحمه الله أي تنظر إلى ربها على حسب مراتبهم. Dan penduduk surga, orang-orang yang beriman, mereka melihat kepada Rabb mereka على حسب مراتبهم, sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka. Nah, jadi tidak sama rata, namun berdasarkan amalan-amalan mereka. Minhum, قال رحمه الله منهم, di antara mereka, man yang dhuruhu kulla yaumin, di antara mereka ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala setiap hari, diperlihatkan setiap hari. Bukratan wa ashiyan, apa makna bukrah? Waktu pagi. Wa ashiya, dan waktu petang. Nah, satu hari dua kali. Wa minhum man yang dhuruhu kulla jum'atin marratan wahidah, dan di antara mereka ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala setiap Jumat satu kali, ya, satu pekan, ya, satu kali. Adapun yang tadi satu hari dua kali. Jauh tidak perbandingannya? Cukup jauh. Naam. Fayatamatta'una bin nazar ila wajhil karim, maka mereka pun bersenang-senang bernikmat-nikmat dengan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa jamalihil bahir, dan keindahannya yang begitu elok. Alladzi laisa kamitslihi syai'un, di mana, ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'awhu nasu ma hum fihi minan na'im, maka ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka pun seketika itu pula melupakan seluruh apa yang telah mereka dapatkan. Ya, jadi kenikmatan-kenikmatan. Wa hasala lahum min al-ladzati was-surur, dan mereka juga merasakan kelezatan dan kebahagiaan ma la yumkinu ta'biru an, yang tidak mungkin untuk ditakbirkan. Ya, tidak mungkin untuk kita goreskan dengan tinta kita. Nah, bagaimana kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kenikmatan, yakni kenikmatan selain melihat wajah Allah Subhanahu wa taala saja digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi apa? Ma la aynun ra'at. Ya. Kenikmatan itu tidak pernah dipandang oleh kedua mata kita. Ya. Sebesar apapun kenikmatan yang ada di dunia yang pernah kita pandang, nah itu jauh ya dibandingkan dengan kenikmatan di surga. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at, dan pendengaran ini, telinga ini tidak pernah mendengar kenikmatan seperti itu. Sebesar apapun kenikmatan yang pernah kita dengar, wah di sana ada kenikmatan yang luar biasa. Itu bila dibandingkan dengan kenikmatan surga, tidak ada apa-apanya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik oleh kalbu manusia. Ya, kita membayangkan senikmat apapun kehidupan dunia ini, maka hal tersebut bukan bandingannya dengan kenikmatan yang ada di surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, na'am, bagi orang-orang yang beriman. Lebih-lebih melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, di mana hal itu adalah kenikmatan yang paling tinggi bagi orang-orang yang beriman, sehingga dibahasakan oleh al-muallif, ma la yumkinu ta'biru an, yang tidak mungkin untuk ditakbirkan, untuk dibahasakan, untuk diungkapkan bagaimana kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Wa nadarat wujuhuhum fazdadu jamalan ila jamaliha, maka wajah-wajah mereka pun berseri-seri ya menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fazdadu jamalan ila jamaliha, maka wajah mereka pun bertambah, sudah bagus, bertambah bagus lagi. Nah, sudah mendapatkan kenikmatan, ceria wajahnya, berseri-seri, memancarkan sinar dan cahaya, mendapatkan kenikmatan yang lebih besar lagi. Naam. Wajah mereka semakin indah, semakin elok. Fanas'alallaha al-karima an yaj'alana ma'ahum, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-karim, yang Maha Pemurah, untuk menjadikan kita semua bersama mereka, yakni golongan orang-orang yang beriman yang mendapatkan al-ziyadah, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian qala rahimahullah, وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi orang-orang yang al-mu'thirin, orang-orang yang lebih mengedepankan al-ajilah, kehidupan yang disegerakan, yakni kehidupan dunia, ala al-ajilah, ya, atas kehidupan yang ajilah yang akan datang, yakni kehidupan akhirat. Wujuhu yawma idzin basirah wa wujuhu yawma idzin basirah, dan wajah-wajah mereka pada hari tersebut adalah wajah-wajah yang suram. Basirah, ma mana basirah? Ay mu'bisatun mukaddiratun khashi'atun dhalilatun, wajah yang masam, ya, cemberut, mu'bisah, mukaddirah, wajah yang keruh, hitam, ya, tidak ada keceriaan padanya, letih, lesu, muram, al-muhim sinonimnya. Khashi'atun, wajah-wajah mereka tertunduk. Zalilatun, dengan lesu, ya, lemah. Baik. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Kenapa wajah-wajah mereka basirah? Ya, masam, muram dan seterusnya. Karena mereka tadhun, Jadunnu di sini bukan menyangka, namun bermakna istayqana. Karena mereka yakin dengan hal tersebut, ayyuf'ala biha faqirah, ya, akan ditimpa oleh faqirah. Al-faqirah, faqirah bermakna uqubatun syadidah, siksaan yang keras. Ya, baik. Sebagaimana ketika di dunia seseorang yang sudah di hadapannya ada kerugian berupa materi, ya, yang kaitannya dengan urusan dunia, ya, wajahnya akan berubah dan sulit orang itu disembunyikan kalau ada masalah. Nah, apalagi masalah yang dihadapi adalah masalah yang sangat besar, sulit untuk tersenyum, wajahnya akan lesu, ya, boleh jadi pucat, ya, tidak ada keceriaan, tidak ada kegembiraan, ataukah bahkan efeknya adalah kepada badannya yang tambah lemas, ya, sakit-sakitan dan seterusnya. Ya, lebih-lebih di sini orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terpastikan mereka akan mendapatkan uqubah, siksaan yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya wajah-wajah mereka lebih masam lagi. Mu'bisah, mukaddirah, khashi'ah, dalilah. Baik. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah uqubatun syadidatun wa'adabun alim. Dan azabun alim, azab yang sangat pedih. Falidhalika taghayyarat wujuhuhum mu'abasat. Oleh karena itu, berubahlah wajah-wajah mereka, dan wajah-wajah mereka menjadi masam, abasat. Baik, ini adalah hasungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masing-masing kita banyak-banyak memperbanyak bekal, memperbanyak amalan-amalan salih. Sekian banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dengar berupa anjuran-anjuran, berupa larangan-larangan. Marilah untuk masing-masing kita memperhatikan hal tersebut dan berusaha semaksimal mungkin, ya, min ghairi taqsir, tanpa adanya pengurangan, namun betul-betul sudah diusahakan semaksimalnya, ya, untuk kita melaksanakan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menghindarkan diri dari apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal ini agar kita, ya, terpacu untuk beramal salih dan ingat terhadap akhirat, dan bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, yang tidak ada nam kesempurnaan padanya. Wallahu alam, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Alhamdulillah rabbil alamin.